Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur akan lebih santun terhadap yang tua, dan yang tua pun lebih sayang kepada yang lebih muda. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini wahai kaum muslimin adalah tindak tanduk seorang muslim dalam berkehidupan. Kalau ada yang tua ingin menegur kepada yang lebih muda, itu pun dengan cara yang penuh kasih sayang. Tidak kemudian dimaki, dicela, direndahkan, atau padune lebih nom, dielak-elak kena. Wah, aku kan ngerti, wambian umbelen. Wah, gak usah yang seperti itu, gak usah disebut-sebut. Lo panjang jeneng yang lebih tua. Tetapi ingat, dia walaupun masih muda, dia memiliki hak. Nabi kita mengajari yang tua menyayangi yang muda. Dalam mengingatkan, dalam hal amar ma'ruf dan nahi mungkar, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perhatikan kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab risalah beliau terhadap al-amr bin ma'ruf wa nahi anil munkar, ya, bahwa agama kita ini agama yang mengedepankan rahmah, lemah lembutan, sampai pun dalam hal amar ma'ruf dan sampai pun dalam perihal nahi munkar, memerintahkan kepada yang baik. Lah wong nom perintah wong tua. Kualik pak. Ngemoten. Tapi kadangkala yang lebih muda lebih alim daripada yang tua. Tetapi bentuknya dalam har amma ma'ruf. Memerintahkan kepada yang baik. Penuh dengan penghormatan. Ya. Tidak langsung anak mengerama. Mak. Undang ramane. Kuih kudu melu aku mak. Manut kambi aku. Nak orang yang kok rika mlebu neraka. Waduh. Ngawur teman anak menjujak. Walaupun mungkin benar yang akan disebutkan oleh anaknya. Tetapi dia salah. Dalam cara mengajak orang tuanya. Apalagi orang tua sendiri. Yang harus dihormati. Ya nanti akan kita bahas. Di antara ajaran Nabi kita adalah melarang untuk kita durhaka sama orang tua. Sampai pun dalam hal amar ma'ruf. Mengajak kepada yang baik. Kalau orang itu lebih tua umurnya daripada kita. Maka dalam menyebut ajakan itu penuh dengan penghormatan. Penuh dengan apa? Penghormatan, pemuliaan, adab asor harus diperhatikan. Tutur kata, kita lagi bicara sama orang yang lebih tua. Maka kita bukan ngajari, tapi kita sambil bertanya atau menunjukkan sebuah karya tulis atau mungkin dengan cara yang lain yang lebih rahmah, lebih menghormati. Demikian pula kaum muslimin dalam hal nahi mungkar, kita hendak mencegah kemungkaran pas kebetulan yang melakukannya orang yang lebih tua. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan nahi mungkar yang dimaukan dengannya adalah si pelaku kemungkaran berhenti dari kemungkarannya dan berganti dengan yang baik. Jangan sampai salah langkah dalam hal ini. Karena salah langkah dalam hal ini Orang yang akan engkau cegah kemungkarannya malah bisa lebih mungkar lagi. Karena kesuh menjenengan. Wis sekalian balap panjenengan aku mlebu neraka ya men. Karepku. Oh, salah njenengan berarti. Bukan faktornya dia 100%, tetapi faktornya Anda dalam mencegah dari kemungkaran caranya salah. Bisa dipahami hadirin? Ini harus diperhatikan. Agama kita disebutkan oleh Syekh Jami Temia adalah agama yang rahmah. Agama yang penuh dengan kasih sayang sampai pun dalam memerintahkan kepada yang baik. Memberikan masukan kepada orang. Ya, memberikan pengertian kepada orang. Itu harus menimbulkan kemaslahatan. Bukan menimbulkan kemadharatan atau mafsadah, kerusakan. Bisa dipahami hadirin? Ya, yang tua pun demikian. Melihat anak muda berbuat begini, begitu, mungkin kurang pas. Maka cara dalam hal menegur dan mengingatkannya penuh dengan kasih sayang. Bukan emosional, tidak dikedepankan al-ghadab. Marah tidak. Marah itu adalah apa? Minasyaitan, kata Nabi. Al-ghadabu minasyaitan. Marah itu adalah dari syaitan. Memang kadang marah itu muncul. Tetapi setelah kita memahami, marah dalam hal ini tidak memiliki pengaruh positif. Bahkan saya ketika melihat yang muda begini, begini, dan begini. Kok saya bertindak marah, malah yang muda akan melawan. Dan tidak bisa paham dengan yang dimaukan oleh orang yang lebih tua. Hakadzaikum muslimin. Demikian yang namanya adab dalam kehidupan Islam. Yang tua menyayangi kepada yang muda. Dan yang muda menghormati kepada yang lebih tua. Bisa dipahami hadirin? Apalagi anak kepada orang tuanya. Dalam hal ini orang tua kan banyak. Dua orang tuanya, bapak dan ibu. Atau orang tua yang lainnya. Yang seumuran sama dengan bapak ibu kita. Semuanya dihormati. Dimuliakan dia. Karena apa? Karena semata lebih tua dari kita. Hah? Semata itu. Apalagi kalau dia. Di samping dia yang lebih tua umurnya dari kita. Dia juga Pak RT. Maka lebih. Kita dalam menghormatinya dia. Tambah plus. Satu dia Pak RT. Dia di samping orang tua. Dia orang tuanya kita. Di samping dia memang lebih tua dari kita. Dia mertua kita. Ya. Janganlah kita menganggap remeh. Hak-hak mertua. Kayak tulis du ramaku. Ramamu. Mengbojone. Lu ramane bojone ramamu. Ya. Maka kaum muslimin. Bab. Satu bab yang akan kami baca. Atau nanti akan kita tambah dengan bab yang lainnya insyaallah. Yang berkaitan dengan. Akhlak anak terhadap orang tua. Yang kadang zaman sekarang ini kurang terbahas. Sehingga kita dapat mendapati banyak sekali muda-mudi yang tidak perhatian dengan orang tuanya. Muda-mudi yang hanya ingin memuaskan keinginannya. Pergi semaunya, pulang semaunya. Tidak melihat kerepotan orang tua di rumah. Bagaimana ngurusi rumah, ngurusi dagangan. Anak gak mau tahu, sementing nyadong. Ngerti nyadong pak? Nyadong duit. Pak, aku remangkat 5.000. Siki sewu orang payu pak sewu. Itu kupat tok. 5.000. Kayak bensinnya kurang. Burung tuku maning 10.000. Wah, wong tuane kobol-kobol ngulat duit. Bocah yang ngerti ini gurunya nyadong. Ya, tidak terfikirkan biru waliden. Maka kita angkat pembahasan ini. Di samping itu juga kaum muslimin insyaallah kita akan sampaikan juga biru walidain kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kita ini anak, Pak. Walaupun wis tua, kita ini anak. Anaknya sinten? Anak ramane biunge, dewek-dewek, Pak. Jangan nuntut oge materi pas ge. Gua anakku ben biru lalidin mengramaku, yaitu aku. Yang dinasihati dalam bab ini semuanya yang anak dan juga yang sudah tua. Anda tua karena dia wong tua aja kelalen. Bisa dipahami hadirin? Kita ngalir dengan pembahasan-pembahasan yang disebutkan Imam Ibnu Rajab, Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Kaba'ir. Bab yang ke-8 dalam kitab ini. Bab tentang uququl walidain. Termasuk dosa besar adalah durhaka kepada orang tua. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat yang ke-23. Allah memberitahukan kepada kita. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى, dan Allah sebagai Rabbmu. Qadha artinya telah menentukan. Ya, telah menentukan. Mboten adem. Sing panas sinten? Wonten? Ngene kula sih mboten napa lah, monggo mawon. Muk nyalase kaken mung kan panas nggih, Pak nggih. Dirubahkan nggih monggo. Mungkin yang belakang itu yang dinyalakan, Mas. Nah, itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam ayat ini, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, Allah berfirman, wa qadha rabbuka, dan Rabbmu yaitu Allah telah menetapkan, telah menentukan sebuah ketetapan. Itu apa? Alla ta'budu illa iyyah, agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Ini ketetapan pertama berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketetapan yang berapa? Yang pertama. Kemudian ketetapan yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua Allah tetapkan kewajiban berbuat baik. Ini menjadi sebuah ajaran, ketetapan yang telah Allah wajibkan kepada umat manusia. Yang namanya anak sudah menjadi sebuah kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, beliau mengatakan, birran bihima wa syafaqatan wa 'atfan 'alaihima. Anak itu harus birran. Birran itu biasa disebut dengan birru walidain, berbuat baik. Wa syafaqah, syafaqatan artinya penuh dengan kesayangan, penuh dengan sayang, belas kasih. Ya. Wa atfan, penuh dengan kelembutan. Harus bersikap seperti itu. Kalau ada anak yang durhaka, maka Allah murka kepada dia. Karena apa? Allah telah mengharuskan berbuat baik, malah anak ini durhaka sama orang tua. Berarti dia bukan hanya menentang orang tuanya saja, tetapi dia hakikatnya menentang siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dia hadapi Allah. Hati-hati wa kaum muslimin. Orang tua itu memiliki hak besar. Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala haknya. Dan sudah dipatenkan oleh Allah sebagai bentuk perintah wajib. Ya. Maka wa kaum muslimin, disebutkan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Al-Ihtifal bi Ahkamin wa Adabil Atfal, ucapan para salaf, kita sebagai orang tua, pihak orang tua, di mana kita sudah tahu anak-anak kita harus biru walidain sama kita sebagai orang tua, maka termasuk waikum muslimin, yang harus kita siapkan adalah anak-anak kita dididik supaya mereka mengenal birrul walidain, karena mereka diwajibkan oleh Allah berbuat baik kepada orang tua. Kita bantu mereka dari semenjak kecil, kita bantu mereka untuk bisa menunaikan kewajiban birrul walidain. Itu orang tua yang bagus, Pak. Orang tua yang membantu anaknya supaya bisa melakukan tugas birrul walidain. Wabil walidaini ihsana. Dari semenjak kecil dididik dengan baik, disekolahkan dengan baik. Anak mungkin enggak paham, apa sih karepe wong tua saya harus belajar ilmu agama? Mungkin anak belum paham. Apa sih keinginan orang tua supaya saya bisa sholat, ibadah, baca Quran, sekolah kok sing kege-kege baik? Anak mungkin enggak paham. Nanti ketika mereka sudah besar tahu, oh dulu orang tuaku menyekolahkanku di pondok-pondok itu dalam rangka supaya saya bisa mengamalkan kewajiban berbuat baik kepada orang tuaku. Setelah berbuat baik, menetapkan hak Allah bertauhid. Dan ini hak yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang manusia. Yang kedua adalah hak, oh saya paham sekarang ini dididik agama itu supaya saya biru walidain, bisa mengamalkan perintah ini. Betapa banyak kaum muslimin anak yang tidak bisa biru walidain. Kata mboten, Pak? Kata. Bingung. Ngopani wong tua bingung. Ya. Harap ngapa wong tua bingung. Biru walidain ketika masih hidup bagaimana? Enggak tahu. Berbuat baik kepada orang tua setelah mati bagaimana? Enggak tahu. Itu sebenarnya kalau ditarik garis ke belakang, itu kesalahan siapa, Pak? Hah? Orang tua. Kesalahan orang tuanya juga. Yang mengakibatkan anaknya tidak tahu berbuat baik kepada orang tua, yang akhirnya anaknya durhaka, ya orang tua juga awal mulanya. Pernah kami sampaikan di sini ucapan Imam Ibnu Qayyim, Innama fasadal awladi min kibalil aba. Sesungguhnya kerusakan anak mayoritasnya adalah dikarenakan keteledoran orang tua. Dados ampun disalahkan bocah 100%. Pancen bocah orang ngerti wong tua. Loh, ingat. Wong tua sing biyen orang ajari anak-anaknya berakibat seperti itu juga. Sehingga anak tidak tahu tentang orang tua karena tidak terdidik. Ini dia. Kama ada babadum uquq waladihi. Sebagaimana ada beberapa orang tua yang dia mengaduhkan tentang perbuatan anaknya. Bocah kurang ngerti biru walidain. Bocah kusek biayai. Wisek entek wai warisan. Yaitu warisan, Pak, urung mati. Warisan. Wisek wai modal. Wisek gawe noma. Dungkit-dungkit. Ning orang anak ngerti ini. Ini orang tua. Ketika dia sudah umuran 75, 80. Melaku beangel. Repot. Kena penyakit berbagai macam komplikasi, anaknya tidak kunjung tahu. Akhirnya dia ngudal rasa begini, begini, begini, begini. Maka anaknya pun menjawab kepada sang bapak. Anaknya menjawab, Akoktani seghiran, Fakoktuka kabiran, Dayaktani seghiran, Fadayaktuha kabiran. Wahai bapakku, wahai orang tuaku, engkau telah durhaka kepadaku ketika aku kecil, maka aku pun durhaka sekarang ini ketika engkau sudah tua. Engkau menyanyiakan aku ketika aku kecil, maka aku pun menyanyiakanmu ketika kamu sudah tua sekarang ini. Disebutkan keterangan orang tua menyia-nyiakan anaknya. Orang tua durhaka kepada anaknya. Itu dari sisi tidak mengajari ilmu agama. Tidak dididik untuk ibadah. Tidak dididik mengenal sholat, mengenal doa, mengenal zikir. Tidak dididik mengenal Allah Azza wa Jalla. Tidak dididik. Orang tuanya dulu menyia-nyiakannya. Tidak tersentuh oleh dia. Ngurus penggawean baik. Ya. Ngurus dunia baik. Yang pedagang ngurusi dagangannya. Yang petani ngurusi sawah. Ya. Yang pejabat ngurusi penggaweane tok. Bocahnya dicorakan. Sampai akhirnya dia balik. Tidak tersentuh pendidikan agama. Dia pun hidup dengan kebalihannya. Umurnya sudah 17-18 mencari jati diri. Yang dia pun akhirnya tidak perhatian dengan orang tuanya. Laung kuambien nyenyak karena aku. Sekarang ya dampak negatif yang kau rasakan juga wahai bapakku. Paham ini kaum muslimin? Bisa dimengerti? Ini mayoritas kerusakan anak karena karena faktor itu. Mayoritas. Walaupun tentunya ada pengecualian. Orang tuanya baik, mendidik anaknya baik, tapi Allah takdirkan sang anak pergaulannya salah, akhirnya dia rusak. Yang demikian orang tua tidak tercela. Tetapi mayoritas anak durhaka kepada orang tua dikarenakan orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya. Sehingga kita marilah sebagai orang tua yang punya anak. Jenengan punya anak, ada yang punya anak 3, 4, 5, 10. Maka bekali mereka ilmu agar mereka bisa menjalankan kewajiban birrul walidain. Kasihan anak tidak tahu cara berbuat baik kepada orang tua di saat hidup, apalagi setelah mati ki bermati ramane dekon ngapa ya? Mbulu. Bahkan yang dilakukan hal-hal yang tidak syar'i. Melu kebanyakan orang jen kayak gini, lu jen kayak gini. Kumalan dian, ngerti dian pak? Mbok. Karena gak punya ilmu. Akhirnya orang tuanya butuh istighfar anaknya. Butuh doanya anaknya. Di sana orang tua sedang menghadapi siksaan alam kubur. Mempertanggungjawabkan berbagai macam hal yang telah dilakukannya. Dia bergantung sama anaknya supaya anaknya bisa berbuat baik. Sehingga dia mendapatkan ampunan. Anaknya tidak kunjung tahu. Melas teman jan wong tua nih kayak gue. Ya? Loh orang tua itu kaum muslimin diampuni dosanya oleh Allah. Itu dengan sebab istighfarnya anaknya. Bahkan sampai disebutkan ditinggikan derajatnya di surga oleh Allah. Sampai-sampai orang tua tersebut pun keheranan. Wa anna li hadza, apakah aku layak mendapatkan surga sedemikian tinggi ya Allah? Ada apa denganku? Qala hadza bi istighfari waladika lak. Ini dikarenakan istighfarnya anakmu untukmu. Jadi anak itu aset, Pak. Aset kita masih hidup maupun setelah kita apa? Meninggal dunia. Aset. Kalau anak kita ada 5 memberikan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah mendengar doa itu. Anak kita ikhlas dalam mengucapkannya dan memohon kepada Allah dengan sangat. Orang tuanya sudah meninggal dunia, maka dia memohon Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku yang sudah meninggal, dan kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka merawatku, menyayangiku ketika aku dulu masih kecil, dirawat sedemikian rupa, diobati ketika sakit, orang tua bangun ketika kita kepengin pipis. Nggih mboten, Pak? Apa tukang ngompol jenengan? Macam-macam. Kalau orang tua mendoakan seperti itu kepada kita yang sudah meninggal dunia, luar biasa kaum muslimin. Allah mendengar doa anak-anak yang saleh. Bisa jadi seorang yang hendak disiksa kemudian dimaafkan karena istighfarnya anaknya. Kamu tidak jadi disiksa. Dalam kodon iswudi, orang sidana pagi, anakmu beri istighfar untukmu. Alhamdulillah, bocahku kemutan mengramane. Luar biasa kaum muslimin. Ya, masya Allah. Apalagi kalau anaknya 10. Dunga kabeh. Anaknya sampai 20. Dunga kabeh. Masya Allah. Luar biasa. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya. Atau keterusan ayat tersebut. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan ma'rufa qawlan karima. Imma yablughanna, bisa jadi salah satu di antara orang tuamu, indakal kibar, engkau mendapati salah satu di antara orang tuamu atau dua-duanya melewati masa senja, masa tua, masa lansia. Tahu lansia? Lanjut usia. Penuh repot. Ya. Penuh dengan butuh bantuan ini, butuh bantuan itu. Maka Allah mengatakan, jangan sekali-kali engkau katakan uff. Kalimat uffin, ini kalimat harikan yang paling rendah. Mungkin kita kalau bahasa kitanya apa ya? Hus mamanya. Aja gue mak ramana di atau kalimat yang mungkin hardikan yang paling kecil, tapi itu mengandungi hardikan dan orang tua merasa, oh kebocah ya Jan, semerasa temeneng hati, walaupun hanya sekedar isyarat, mungkin dengan kalimat maksudnya apa? Lebung rumah, jenang jabang isin sina. La haula wala quwata illa billah. Tapi enggak ngomong, isyarat wong tuane paham. Ke bocah. Ora kemutan cilik kembien ya. Wah. Orang tadi seperti itu, Pak. Itu ada disebutkan tadi di atas oleh Imam Al-Qayyim, itu orang tua kayak gitu. Atababadu mengeluhkan perbuatan anak itu. Apakah kemecap atau tidak kemecap, itu gemrung sunang hati wong tua terhadap perilaku anaknya. Ini dia kaum muslimin. Allah melarang kita untuk mengucapkan kalimat hardikan. La taqul lahuma idza kabura wa asanna. Ya. Kemudian kata beliau, beliau mengatakan, bedanya orang tua dengan anak. Ada beda, Pak. Orang tua itu sangat menyayangi anak. Anak menyayangi orang tua atau tidak? Anak juga menyayangi orang tua. Tapi ada bedanya, Pak. Ngerti bedanya teng budi njenengan? Hah? Orang tua menyayangi anak. Ya. Anak menyayangi orang tua. Ya. Tapi ada bedanya. Bedanya disebutkan beliau di sini. Kita baca keterangan dari beliau. Wa yanbaghi an tatawalla khidbatahuma. Anak harus mengerjakan apa? Khidmat, membantu, merawat orang tuanya. Itu hal yang harus. Kama tawalla ya khidmataka. Sebagaimana orang tuamu dulu merasa bertanggung jawab dalam keberlangsungan kehidupanmu. Dari semenjak lahir di bidan atau di rumah sakit, kadang sesar, harus mengeluarkan uang 10 juta ya, gara-gara anaknya mau lahir. Belum nanti di macam-macam biaya, dirawat, dimandikan, dibersihkan. Orang tua itu seperti itu. Maka kita pun harus berkhidmat kepada orang tua, karena mereka telah berkhidmat kepada kita. Bedanya kaum muslimin adalah wa kaifa yaq'u tasawi. Bagaimana mungkin, kata beliau, kasih sayang orang tua kepada anak itu sama dengan kasih sayang anak kepada orang tua? Itu enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin. kasih sayang orang tua kepada anak itu lebih daripada anak kepada orang tua. Tidak mungkin kasih sayang anak kepada orang tua itu sama dengan orang tua kepada anak. Qala Syekh, beliau melanjutkan ucapannya, waqad kana yahmila yahmal yahmilani adaka rajina hayataka. Bedanya, perhatikan, dan ini sering terjadi. Orang tua kita, orang tua terhadap anaknya, walaupun anaknya berbuat apapun, berbuat jelek apapun, ada kencing barak di malam hari, atau lapar, atau orang tuanya berusaha mengadakan itu semuanya, supaya anaknya itu hidup, hidup sehat, sejahtera. Mengharapkan hidupnya anaknya, mengharapkan hidupnya kita, itu orang tua. Tetapi kalau anak, wa anta, dan kamu ya anak, kata beliau, in hamalta adahuma, kalau kamu menjumpai orang tuamu repot, menjumpai orang tuamu mungkin membuat kamu sedikit beratlah, wong tua jan ngising nang gon-gon, wong tua wis pikun ya, orang tua jan angel teman diomongi. Mungkin anak seperti itu menghadapi orang tua. Yang di benak anak apa, Pak? Qala Syekh, rajau tamautahuma. Ketika engkau menghadapi orang tua yang seperti itu, engkau mengharap kematian orang tuamu. Gimana, Pak? Ramane wis tua, cepat-cepat mati baelah. Aja ngerepoti anak putu. Kadang kemetu seperti itu, Pak. Anak yang durhaka. Na'udzubillahi min dalik. Itu bedanya. Sesayang apapun anak kepada orang tua, itu tidaklah sama sayangnya orang tua kepada anak. Orang tua tidak pernah kepikiran mitos anaknya ben mati. Bocah repot temenlah, pateni baik. Nggak pernah, Pak. Dia tetap sabar, sabar, sabar. Bocah ya lumrah terus sampai besar, kurang modal ditambahi modalnya, jaluk apa diwai, sampai-sampai orang Jawa mengatakan anak polah ramah keprada. Ngerti, Pak? Ya anak polah ramah ya melu keprada lah, tapi nek ramah polah anaknya kesuh. Ngerti, contohnya ramane njeluk bojo maning. Ya karena mungkin ibunya sudah lama meninggal. Bapak ini butuh pendamping. Nembung aku arep bojo maning, kepri enak. Aja, Mak. Malah dipenging. Ya? Jangan seperti itu, tuh hak manusia, hak Bani Adam ya, tazawwaj, menikah. Kadangkala anak menghalangi. Kadangkala kan seperti itu, Pak ya. Wis ora usah mbojo maning lah, kambi anake be cukup. Tidak. Ya, tidak bisa. Tidak cukup. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Tsumma qala ta'ala wa kulluhuma qawlan karima. Dan ucapkanlah kepada orang tuamu dengan ucapan yang baik, lainan latifan, dengan penuh lembut dan penuh dengan penghormatan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Yang berikutnya disebutkan di dalam beberapa ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara hak Allah dengan hak orang tua. Di antaranya, wa wassayna al-insani biwalidayhi ihsana atau husna. Wa anishkurli, ayat yang di sini, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, dan engkau akan kembali hanya kepadaku. Qala Imam Ibn Abbas, Ibn Abbas menyebutkan di dalam Al-Quran ada tiga ayat yang berulang-ulang, yang tiga ayat ini selalu tergandeng. Ayat ini selalu tergandeng dan terucap berulang-ulang. Yang pertama, kalimat atiullaha wa atiur rasul. Ini tergandeng. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, selalu tergandeng dalam beberapa ayat. Demikian pula dalam kalimat aqimus sholata wa atuz zakata, tergandeng salat dengan zakat dalam beberapa ayat. Demikian pula dengan kalimat anishkurli wali walidayka, berbuat baik kepada Allah dengan bersyukur kepadanya, dan berbuat baik kepada orang tua dan dengan bersyukur pula berterima kasih kepada orang tua. Di antaranya tadi di atas, wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menentukan kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama, Allah telah menentukan agar kalian beribadah tidak lain kecuali hanya kepada Allah semata, dan kepada orang tua hendaknya berbuat baik. Ini terulang-ulang. Ini menunjukkan apa, kaum muslimin? Qala syekh, ini menunjukkan bahwasanya besarnya hak orang tua yang harus kita perhatikan, karena Allah menggandengkannya dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam adz-dzahabi, faman syakara Allah wa lam yashkuril walidain falam yaqbalu minhu. Barang siapa yang berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, namun dia tidak bersyukur kepada orang tuanya, maka Allah tidak akan menerima syukurnya dia. Masya Allah. Jadi orang tua itu haknya besar, Pak. Ya, yang harus diperhatikan oleh anak. Nah, karena kita posisinya sekarang ini dua, kita sebagai anak terhadap orang tua kita. Marilah kita perhatikan bab ini. Kita terhadap orang tua kita. Sisi lain, kita punya anak. Kita perhatikan bab ini. Agar kita bisa mengajari kepada anak-anak kita. Kita bantu mereka. Jangan kita mentelantarkan. Qala syekh. Kemudian selain ini beliau menyebutkan hadis dan ucapan para ulama. Ini sistematisnya kitab Al-Kabair adalah seperti itu. Beliau sebutkan ayat-ayat, sebutkan hadis-hadis yang sahih, kemudian juga beliau sebutkan hadis yang lemah. Fungsinya apa hadis yang lemah disebutkan? Untuk diketahui oleh kita bahwa hadis itu lemah. Bukan untuk sebagai pijakan, tetapi untuk sebagai berita bahwa hadis itu lemah, seperti yang terkenal. Semua kita insyaallah tahu tentang riwayat ini. Surga di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Semuanya tahu? Semuanya tahu. Tetapi riwayat ini lemah. Ya, disebutkanlah beliau di sini, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu diletak di bawah telapak kaki para kaum ibu. Disebutkan qala Syekh Al-Albani, berkata Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ad-Dha'ifah, maudhu'. Riwayat ini palsu. Bukan hanya sekedar lemah. Maudhu' itu bikinan orang. Dan telah diketahui itu adalah bikinan orang, palsu. Bukan hadis. Ning terkenal banget, Pak. Nyenengan wonten simboten ngerti niki? Kabeh-kabeh ngerti. Surga berada di telapak kaki ibu. Nah, riwayat ini kaum muslimin, walaupun katanya main banget ya. Main banget mboten, Pak? Main banget. Tetapi karena palsu tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Ini dia, kadang kita tidak tahu. Kemudian kita mengucapkan riwayat ini kepada anak kita. Kamu jangan macam-macam sama ibumu. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maudhu. Palsu itu riwayatnya. Kalau sampai anak yang jenengan apal, bi itu palsu hadisnya, bi. Orang tua ngaji ya, bini ya. Jangan menasihati anak dengan hadis yang palsu. Kalau mau meriwayatkan hadis yang palsu, sebutkan bahwa ini hadis palsu. Karena kalau kita tahu riwayat itu lemah, atau mengerti bahwa satu riwayat itu palsu, kok kemudian kita menyebutkannya tanpa menjelaskan kelemahannya, itu termasuk salah satu di antara pendusta atas nama Nabi. Yang membuat riwayat itu pendusta, dan yang menyampaikan kepada orang lain tanpa menyebutkan itu adalah lemah dalam keadaan dia tahu, itu pun pendusta. Kalau tidak tahu, mungkin jenenge mboten ngerti, Pak. Dimaafkan. Tetapi karena ketidaktahuannya, pancen tidak mau thalabul ilmi, ini tidak dimaafkan. Nah, kita kembali ke beberapa riwayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadits riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, Al-Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, Ibn Hibban dalam Sahihnya, dan hadits ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Ibn Huzaimah. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Disebutkan dengan ini, kalimat walid bukan walidain, ya. Ridallah, keridhaan Allah itu pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu pada murka orang tua. Sehingga mencari ridhonya Allah itu adalah dengan diantaranya dengan kita mencari ridhonya orang tua kita. Senenge wong tua apa? Senenge wong tua ayam goreng, ya. Sing paling disenengi ayam goreng apa? Golet iki, Pak. Ngawa teka, ngawa. Ayam goreng. Masya Allah. Orang tua ini senengnya cerita. Ya kita dengarkan. Ya. Dengarkan apa yang diinginkan orang tua. Masya Allah. Dalam rangka apa itu kita lakukan ya kaum muslimin? Itu semua dilakukan dalam rangka mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita membuat murka. Gawe kesuh. Kalau kita berbuat marah kepada orang tua, itu akan mendatangkan murka Allah kepada kita. Sehingga kita sabar. Dari wong tua, sing wis tua memang repot. Tapi sabar. Sabar. Kita berbuat baik kepada orang tua. Itu hakikatnya kita yang beruntung. Ridho Allah kepada kita. Tapi kalau kita durhaka sama orang tua, rugi kita. Karena hakikatnya kita sedang menghadapi murka Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Sudah masuk isya belum? Azan terlebih dahulu, kemudian salat isya, kita akan lanjut insyaallah sampai akhir nanti. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.